السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita kembali kepada pelajaran kita At-Tuhfatu Al-Musabiyatu fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah karya Fadilatul Syekh Abi Abdullah Muhammad Ahmad bin Thabit Al-Musabi hafizahullah taala. Pembahasan kita masih tentang jawazimul mudhari'. Ya, dan kita kemarin sudah membahas tentang ma asyartiyah. Ya, dan ma adalah isim. Ya, ma adalah isim. Maka kalau dia isim berarti dia memiliki mahal di i'rab, dan cara menentukan mahal i'rabnya, ya, kaidahnya secara umum adalah apa yang dibutuhkan di dalam jumlah. Apa yang kita lihat tidak ada, ya, secara zahir nampak. Ya, apakah maf'ulun bi, apakah mubtada, apakah fa'il atau yang lainnya. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya. Yaitu man. Asalis man bi fathi al-mim. Taib, man juga isim. Ya, man adalah isim bittifak. Dan man, kalau kita artikan, ya, dia artinya siapapun. Kalau ma, apapun. Ya, kalau man, siapapun. Man, isim, syartin, jazimun, tajzimu fi'lin. Baik. Sekarang kita lihat contohnya, nahu. Ya, sebagaimana disebutkan di sini saja. Man yajtahid, man yajtahid yanjah, man yajtahid yanjah. Baik. Bagaimana kita mengi'rab dan apa i'rab man di situ? Karena man tadi sebagaimana kita sebutkan adalah isim. Ya. Man ismu syartin wa jazmin mabni, ya, dia mabni ya, ala as-sukun fi mahalli. Nah, kita tentukan mahalnya apa sekarang dalam i'rab. Ya, man yajtahid yanjah. Ya, kalau kita artikan, siapapun yang berijtihad, siapapun yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Baik. Ya, sekarang apa yang dibutuhkan oleh yajtahid? Ya, apa yang dibutuhkan oleh yajtahid di situ? Perhatikan. Kemarin kalau ma, ya ma, ma taqra tastafid minhu. Apapun yang engkau baca, engkau akan mendapatkan faedah. Ya. Kita i'rab ma fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemarin ya. Ma fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Karena taqra di situ sudah ada fi'il dan fa'il. Ya. Sehingga yang dia butuhkan adalah maf'ulun bih. Baik, sekarang man. Kita lihat yajtahid butuh apa dia? Dia adalah fi'il lazim. Artinya tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya. Oh, kalau begitu dia butuh fa'il. Misalnya kalau kita katakan demikian. Dia membutuhkan fa'il. Ya, berarti man di sini apakah bisa kita i'rab sebagai fa'il, ya, fi mahali raf'in sebagai fa'il? Ya. Jawabannya bagaimana? Jawabannya kita harus mengetahui apa itu fa'il. Ya, kalau bagi yang sudah belajar akan tahu bahwasanya fa'il itu adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Ya. Dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Nah, itu fa'il. Fa'il itu adalah isim marfu', kurang lebihnya ya. Fa'il itu adalah isim marfu', ya, dia isim, dia marfu'. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, ya, dalla 'ala man fa'ala al-fi'la, menunjukkan yang melakukan fi'il. Baik. Nah, di sini ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Taqaddamahu fi'lun. Dia harus didahului oleh fi'ilnya atau, ya, amilnya. Nah, ya, di sini man mendahului fi'ilnya. Man mendahului fi'ilnya. Maka dia tidak bisa menjadi fa'il dari yajtahid. Kenapa? Karena fa'il itu harus, ya, harus apa? Harus didahului, fa'il harus didahului oleh fi'ilnya. Fa'il harus didahului oleh fi'ilnya. Maka man di sini tidak bisa kita i'rab sebagai atau fi mahali raf'in sebagai fa'il. Ya. Kalau dia tidak bisa sebagai fa'il, lalu sebagai apa? Taib. Kita lihat. Man dia adalah isim. Dia tidak bisa sebagai, ya, fa'il. Tidak bisa juga sebagai mansub. Tapi ingat bahwasanya dia fi awalil jumlah. Ya, dia di awal jumlah. Ya. Maka kita i'rab dia sebagai apa? Kalau dia di awal jumlah, sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ya, maka dia fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. طيب يجتهد فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون الظاهر. Kalau begitu apa fa'il dari yajtahid? Ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wal fa'il dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila man. Wahuwa. Taib. Tadi jazm sukun. Wahuwa di jamah ya. Lupa. Wahuwa supaya ingat. Fi'lu asyad. Janjah. Fi'lun. Mudari'un majzumun biman. Wa'alamatu jazmihi as-sukun zahir ala akhirihi wa huwa jawabu asyad wa jazauhu wal fa'il dhamirun mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila man. Baik, demikian kira-kira i'rabnya. Ya. Baik. Pertanyaannya, kalau man adalah mubtada, ya kalau man adalah mubtada, berarti mubtada membutuhkan khobar. Ya, membutuhkan khobar. Lalu mana yang menjadi khobarnya? Baik. Di sini disebutkan, ya, di taklik catatan kaki ketika asyarih mengi'rab wa jumlatu yajtahid fi mahalli raf'i khabar fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Kalau kita tanya ainal khabar, ya jumlah, perhatikan ya, jumlah yajtahid, bukan fi'il mudhari' yajtahid, jumlah yajtahid. Kalau jumlah maksudnya berarti di sini fi'il bersama fa'ilnya. Nah, ini harus kita apa namanya, terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini. Ya, terbiasa dengan istilah seperti ini. Ya, karena kalau fi'il berarti fi'ilnya saja tanpa fa'il atau maf'ulun bih. Tapi kalau jumlah berarti dia keseluruhan. Fi'il, fa'il, kalau ada maf'ulun bih-nya termasuk maf'ulun bih-nya. Nah, jumlah tu yajtahid berarti yajtahid, maaf, fa'il, ya, fi mahalli raf'in khobar al-mubtada. Ya, ini berdasarkan apa yang kita lihat di sini, ya. Baik, kita akan bacakan kalamnya Syarih Hafizahullah Ta'ala. Qala as-salisu man bi fathil mim nahu man yajtahid yanjah, ya, siapapun, siapa yang, kalau sering kita artikan barang siapa, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Wa qauluhu ta'ala, tapi lebih tepat, ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia berhasil, atau siapapun yang bersungguh dia berhasil. Wa qawlihi ta'ala man ya'mal su'an yujzabi, siapapun yang beramal, ya, kejelekan dia akan dibalas dengannya. Faman ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain wa qulun min yajtahid wa ya'mal fi'lu syarti majzumun biman yajtahid, pada man yajtahid, ya'mal pada man ya'mal su'an adalah fi'il syarat majzumun biman. Wa alamat jazmihi as-sukun. Alamat jazmnya adalah as-sukun. Wa kullun min yanjah wa yujza jawabu syart. Wa kullun min yanjah wa yujza adalah jawabu syart. Wa jazauhu majzumun biman wal mutajazmi as-sukun fi yanjah wa hadfu hadfi al-illah wa huwa al-alif fi yujza niyabatan an as-sukun li'annahu mu'tal al-akhir, li'annahu mu'tal al-akhir. طيب soalnya kita cukupkan dulu sampai di sini ya, biar sedikit demi sedikit mudah-mudahan lebih bisa dipahami ya. Untuk Mahmad kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafillahu subhanakum wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.